Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala daras kita Raudatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di mana kita telah memasuki bagian dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, yaitu suatu peristiwa yang amat sangat masyhur, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Yang terakhir telah kita baca, dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh, dan kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha atau Sidratul Muntaha. Dan kemudian yang berikutnya kita baca, qala rahimahullahu ta'ala, thumma urja bihi ilal jabbari jalla jalaluhu. Kemudian beliau dimi'rajkan menghadap Allah al-jabbar jalla jalaluhu. Fadana minhu, lalu secara zahir di sini artinya, lalu Allah mendekat kepadanya, hatta kana qaba qausaini au adna, sampai lebih dekat sejarak dua busur panah, au adna atau lebih dekat lagi. Fa auha ila 'abdihi ma auha, lalu Allah wahyukan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ia wahyukan. Namun terkait dengan kalimat ini, fadana minhu hatta kana qaba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha, fihi nazar. Di sini perlu dibahas lagi. Naam. Sekali lagi sebagaimana saya katakan bahwa secara zahirnya adalah Allah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dekat daripada dua busur anak panah. Kemudian Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini wallahu a'lam bishawab, jikalau ini dikaitkan dengan firman Allah dalam surat An-Najm, ya, fadana minhu hatta kana qaba qausaini au adana fa auha ila 'abdihi ma auha, ini bukan dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat ini secara zahir demikian pula penafsiran dari para ulama, yang mendekat adalah malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana kita baca sirahnya di awal-awal kitab ini, ketika Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau alaihi salatu wasalam, yang mana beberapa ayat ini menceritakan tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan diriwayatkan, diterangkan di sana tafsir para ulama, beberapa riwayat, hatta kana qaba qausaini au adna, sampai malaikat Jibril amat sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ menunjukkan bahwasannya wahyu itu langsung didengarkan Rasul SAW, langsung berdekat dengan malaikat Jibril tanpa ada perantara lagi. Ya. Nah, demikian beberapa riwayat menyampaikan tentang masalah ini. Ya. Nah, yang sampai pada waktu itu sudah kita baca juga sejarahnya, sirahnya. Malaikat Jibril datang dalam wujud aslinya sebagaimana yang Allah ciptakan dengan memiliki 600 sayap. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Juga dibawakan tentang beberapa ucapan ini, ya, dari ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini kan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tidak ada yang sepakat satupun juga dari para ulama kalau yang dikatakan yang dekat kepada Rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Terkait dengan ayat fadana minhu, ya, hatta kana qaba qausaini au adana, ya, barakallahu, ada yang berpendapat, ya, yang dekat dengan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tidak ada satu orang, satu ulama pun, ya, yang menyepakati pendapat tersebut. Sehingga di sini sebagaimana kebanyakan penafsiran para ulama, ya, dari beberapa ayat ini, bahwasanya dekat yang datang kepada Rasul SAW adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi walhasil di sini kan intinya memang, ya, diangkatnya Rasul SAW kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas, nyata dan pasti, ya. Naam. Barakallahu fikum. Terkait dengan diangkatnya Rasul SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perkara yang pasti, yang jelas. Naam. Naam. Dan kemudian di sana ada pembahasan lagi di antara para ulama, ya, apakah pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung, ya, pada waktu Mi'raj ini, ya, apakah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Ini juga dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya. Nah, ada beberapa pendapat masalah itu, ya. Tafadhalu yang punya kitab-kitab akidah bisa dimurojaah di sana. Baik. Kita kembali ke pelajaran kita. Baik, setelah diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, maka wa farada alaihi wa ala ummatihi 50 salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Allah mewajibkan kepada beliau dan kepada umatnya, ya, 50 salat, ya, sehari semalam, ya. Nah, Allah mewajibkan, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ini agar melaksanakan 50 kali salat sehari semalam. 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Faraja'a hatta marra 'ala Musa, lalu Rasul kembali sampai akhirnya beliau melewati Nabi Musa alaihi salam, faqala bima amaraka rabbuka. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya, apa yang Rabbmu perintahkan kepadamu, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Qala bi khamsina salatan. Bi khamsina salatan. Nah, 50 kali salat sehari semalam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kata Nabi Musa, inna ummataka la tutiqu dzalika. Sungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. ya, kata Nabi Musa, enggak akan mampu untuk melaksanakan perintah tersebut. Irji ila rabbika, kembalilah kepada Rabbmu. Kembalilah kepada Allah. Fas'alhu takhfifa. Lalu mintalah kepadanya keringanan. Mintalah kepada Allah keringanan salat. Nah. Faltafata ila Jibril. Kemudian beliau menoleh melihat kepada malaikat Jibril. Ya. Lalu Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril. Naam fa asyara an-na'ma in syi'ta. Lalu malaikat Jibril mengisyaratkan untuk menyetujuinya, ya, mengabulkannya jika memang beliau, ya, in syi'ta, jika engkau menghendakinya, ya. Nah, jadi malaikat Jibril artinya menyetujuinya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Faraja'a. Lalu beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'a anhu ashron. Ya. Lalu Allah meringankan, mengurangi, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini 10 kali salat. Jadi 40, ya. Jadi 40 dikurangi. Nah, coba kalau misalnya kita tetap diperintahkan 50 kali sholat sehari semalam, bagaimana, ikhwan? Nah, ini 5 kali waktu sholat aja, 5 kali saja ini. Wah, sholat toh, kapan kerja nih? Ya. Nah, lagi enak-enak di pabrik misalnya, datang azan, panggilan sholat, sholat toh, padahal cuma sekedar 5 waktu, ya. Nah, zuhur, asar, ya, dan seterusnya. Allahu musta'an. Coba dibayangkan kalau 50 kali sholat ini bagaimana, ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya sampai 5 kali, ya. Dikurangi sampai menjadi 5 kali waktu sholat sehari semalam. Baik. Summa marra bi Musa fasa'alahu fa akhbarahu. Summa marra bi Musa, kemudian beliau kembali melewati Nabi Musa. Ya. Datang kepada Nabi Musa, fasa'alahu. Lalu Nabi Musa bertanya kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu Rasul menceritakannya. Dikurangi 10 kali ya. Fa syara alaihi bisu'al takhfif. Lalu kembali Nabi Musa ini mengisyaratkan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar minta keringanan. Ya, agar minta keringanan lagi. Falam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah azza wa jalla. Maka terus-menerus berulang-ulang. Balak-balik berulang-ulang, ya, antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada Nabi Musa, balik lagi kepada Allah, turun lagi Nabi Musa, nam kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, balak-balik, ya. Hatta ja'alaha khamsan, sampai Allah menjadikannya 5 kali, ya. Nah, sampai Allah menjadikannya 5 kali sehari semalam. Summa marra bi Musa, kemudian beliau melewati Nabi Musa lagi, ya. Fa asyara birruju' wa su'al takhfif. Ya, lalu Nabi Musa ini kembali mengisyaratkan, ya, untuk kembali menghadap Allah, ya, wasu'al takhfif, dan juga minta keringanan agar sudah enggak usah sholat lagi, sudah, ya, kan sudah 5. Baik, minta lagi keringanan, coba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa alaihi salam, waqala, ya, waqala, Nabi Musa berkata, wallahi laqad rawattu bani Israil. Wallahi demi Allah, telah aku praktekkan, telah aku terapkan kepada Bani Israel, ya, ala adna min hadza, yang lebih ringan daripada ini. Fadu'fu anhu, lalu mereka lemah, ya, watarakuhu, dan mereka meninggalkannya, ya. Nah, Faqala sallallahu alaihi wa ala sallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad istahyaitu min rabbi, aku malu kepada Rabbku, ya. Aku malu kepada Allah. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku malu kepada Allah. Walakinni arda wa aslam, akan tapi aku sudah ridha dan aku ini juga ya ini tunduk dan patuh, ya. Nah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, akhirnya beliau menerima ya tayib kewajiban salat 5 waktu. Nah. Falamma ba'da nudiya. Ketika Nabi itu menjauh ya. Barakallahu fikum. Jauh nudia, beliau dipanggil ya. Naam. Diseru dengan suatu seruan, angqad amdaitu faridati, telah aku tetapkan kewajibanku. Ada suara ya, suara panggilan, seruan ya, menyatakan ya, angqad amdaitu faridati, telah aku tetapkan kewajibanku ini ya. Wa khafiftu an ibadi, dan sudah aku berikan keringanan kepada hamba-hambaku. Ya, artinya sudah ini ketetapan ya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ada suara ya pada waktu itu, hiya khamsun wa hunna khamsun, ya, yaitu salat 5 kali ya, tapi untuk mereka itu 50 kali. Ya. Nah, artinya juga ikhwan dari sisi keutamaannya sama. Ya, keutamaannya sama. Walaupun kita cuma mengerjakan 5 kali saja, keutamaannya sama dengan mengerjakan 50 kali salat sehari semalam. Ya. Nah, keutamaan kepada Islam ini alhamdulillah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam la yubadalul qawlu ladayya. Ya, enggak akan dirubah ucapan ini di sisiku. Ya, ketetapan ini sudah enggak akan dirubah, tidak akan dirubah lagi. Nah. Sehingga ini berlaku hingga akhir zaman. Nah. Baru-baru ini ada lagi yang membuat ulah, ya, membuat recok tengah-tengah umat Islam ini. Kalau kewajiban sholat itu betul, tapi kalau kewajiban sholat 5 waktu enggak betul, enggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, enggak ada dalam Al-Qur'an kewajiban sholat 5 waktu. Kalau dalam Al-Qur'an cuma perintah untuk menegakkan sholat, ya itu ada. Tapi kalau mengerjakan sholat 5 waktu tidak ada. Nah, ucapan rusak, ucapan batil, ya. Barakallahu fikum. Artinya semua perintah itu, hukum-hukum itu, ya, bukan harus dari Al-Quran saja, tapi juga Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya, ya, juga sama kedudukan seperti Al-Quranul Karim, ya, dari ucapan beliau, perintah beliau, prakteknya beliau, ya, nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya di sini terdapat dalil. Terdapat dalil yang amat sangat jelas, amat sangat wadih tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya. Nah, ini dalil yang amat sangat terang, amat sangat jelas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dalil yang amat sangat jelas dan amat sangat gamblang, ya. Allah di atas langit. Barakallahu fikum. Naam. Baik, qala rahimahullahu taala, "Tsumma raja'a sallallahu alaihi wa sallam min lailatihi ila Makkah al-Mukarramah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam kembali di malam itu, ya, ke Mekah Al-Mukarramah, semalam perjalanan, ya. Nah. Tayyib ditempuh dalam waktu semalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya. Falamma asbaha fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihil kubra. Falamma asbaha, ketika di keesokan harinya, ya di pagi harinya, ya, beliau berada di tengah-tengah kaumnya, ya, bersama dengan kaumnya. Akhbarahum, beliau menceritakan kepada kaum tersebut, ya, bima arahu Allah, tentang apa yang Allah tampakkan kepada beliau, peristiwa yang beliau alami, ya, beliau ceritakan, beliau sampaikan kepada kaum tersebut, ya, min ayatihi al-kubra, daripada ayat yang amat sangat besar, mukjizat, ya, Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Namun bagaimana respon mereka dan sikap mereka, yang mana sebelumnya mereka minta mukjizat ini, mukjizat itu, yang ajaib, yang aneh, yang begini, yang begitu. Ketika terjadi pada diri Rasulullah SAW, bagaimana sikap mereka? Ternyata fashtadda takdzibuhum, semakin kuat, semakin besar pendustaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasadda takdzibuhum lahu, ya. Semakin bertambah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin enggak percaya, ya. Nah, wa adzahum, dan juga semakin keras, ya, semakin dahsyat, ya, siksaan kepada beliau atau gangguan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wasidraruhum alaihi, dan juga apa namanya, menimpakan kejelekan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Ya, ya, semakin, ya, ini semakin ditertawakan, semakin didustakan dan seterusnya, ya. Nah. Faminhum man safaqa, di antara mereka ada yang bertepuk tangan, ya, main-main tangan begitu. Nah, waminhum man wada'a yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban wa inkaran. Di antara mereka ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, ya, dikarenakan takjub dan juga pengingkaran, ya, mengingkarinya. Nah, wah, hasil aneh-aneh yang mereka kerjakan, ya, yang mereka lakukan tersebut. Nah, wasa'a rijalun ila Abi Bakr As-Siddiq. Kemudian beberapa orang menuju menemui siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa akhbaruhul khabara. Lalu mereka mengkhabarkan cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Faqala, ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, setelah mereka bercerita, "In kana qala dzalika faqad shadaqa." In kana qala dzalika faqad shadaqa. Kalau dia bercerita, berkata seperti itu, maka sungguh-sungguh dia telah benar. Nah, tidak ada kesalahannya, tidak ada kedustaannya. Qalu atusaddiquhu ala dzalika? Mereka bertanya, apakah membenarkan, ya, apakah engkau membenarkan atas kejadian tersebut? Ya. Mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abu Bakar, inni la usaddiquhu ala ab'ada min dzalika. Aku ini benar-benar akan mempercayainya, akan membenarkannya terhadap perkara yang lebih jauh, lebih mustahil daripada itu. Ya. Walaupun yang lebih jauh, lebih besar, lebih aneh lagi daripada itu, akan aku percayai. Kalau itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, memang sudah dikenal akan kejujurannya, apalagi yang akan didustakan, apalagi yang mau diragukan. Ya, enggak ada. Usaddiquhu ala khabari samai fi ghadwatin aw ruhatin. Ya. Akan aku benarkan dia, akan aku terima kabar tersebut ala khabari sama, berdasarkan khabar dari langit, ya. Fi ghadwatin, di pagi hari, aw ruhatin, atau juga di waktu petang hari. Ya. Apapun juga yang datang dari Rasulullah SAW itu harus beliau benarkan. Ya. Nah, fasumiya As-Siddiq, lalu beliau diberikan nama, diberikan gelar dengan As-Siddiq, ya, yang betul-betul membenarkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun aneh, enggak masuk akal, ya. Maka dari sini sekali lagi ini adalah qudwah, dan juga ini sebagai prinsip ahli sunnah dalam masalah akidah bahkan, ya. Apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itu sahih, masuk akal atau tidak masuk akal, wajib untuk menerimanya, wajib untuk membenarkannya, ya, tidak ada celah untuk meragukannya, apalagi mendustakannya sama sekali, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang masuk akal ataupun juga yang enggak masuk akal, kalau sahih dari Nabi SAW kita mengimaninya, kita terima, kita yakini akan kebenarannya, itu pasti, ya. Nah, barakallahu fikum, tidak kemudian diotak-atai oleh akal, ya. Enggak sebagaimana akil sirat misalnya, atau juga yang semisalnya, katanya kalau shaf itu kan harus dirapatkan. Ya. Shaf itu harus dirapatkan, jangan ada celah untuk setan, ya kan? Demikian perintah Rasulullah SAW, jangan ada celah untuk siapa? Untuk setan. Antara kalian, antara jamaah dengan jamaah yang lainnya, rapatkan dengan menghina. Nah, coba dirapatkan, tapi yang tengah itu bagaimana katanya, kurang lebih, ya. Tengah antara kaki kita ini, kaki kanan dengan kaki kiri kan bolong. Paham? Ya, kaki saudara kita, ya, dengan kaki kita sendiri kan berdempetan seperti ini. Sementara kaki kita yang kanan dengan yang kiri kan lebar seperti ini. Faham tuh ya kawan? Lu kan berarti iblis setan itu lalu lalang di tengah-tengah kaki kita. Bisa dipahami? Ini bentuk penolakan terhadap hadis Rasul SAW. Ya, bentuk pengingkaran, pelecehan, menertawakan, menghinakan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, demikian pula berbagai macam perkara yang lainnya, ya. Wajib bagi kita yang masuk akal dan enggak masuk akal, wajib untuk terima selama itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Jadi bukan masalah sirah saja, bukan pula cuma sekedar apa namanya meneladani akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Sekali lagi masalah akidah, ya. Masalah akidah. Faqala rahimahullahu taala wa qama al-kuffar yamtahinunahu fasaluhu. Naam, wa qama al-kuffar, kemudian datanglah ini orang-orang kafir, ya. Yamtahinunahu. Ya, mereka mau menguji beliau sallallahu alaihi wasallam, mau ngetes, ya, mau ngetes tok ini, ya. Naam. Fasaluhu, lalu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang tujuannya ngetes, ya. Bukan untuk kemudian membenarkan ucapan beliau, kemudian beriman kepada beliau, bukan. Ya, tapi cuma ngetes. Barakallahu fikum. Hati-hati daripada adab yang jelek ini. Tanya kepada ustadz misalnya, ya, cuma untuk ngetes saja, ya. Nah, barakallahu fikum. Ustadznya ini penyabar apa enggak, ditanyai ini, tanyai itu. Ustadznya itu berilmu apa enggak, tanya ini, tanya itu. Bukan untuk mendapatkan bimbingan, bukan untuk mendapatkan ilmu, untuk kemudian diambil, diterapkan, diamalkan, bukan. Ya, tapi untuk ngetes. Hati-hati, ya, daripada tingkah laku ngetes seperti ini. Kalau dari guru kepada murid ini wajar, ujian murojaah, ya. Yang mana ujian ini dalam apa? Dalam rangka murojaah. Bagaimana ilmu yang sudah disampaikan ini paham apa enggak, dikuasai apa enggak. Beda lagi babnya. Jangan disamakan dengan orang-orang kafir ini. Faham tuh ya kawan? Terkadang ada saja di majlis atau di luar majlis yang orang ini adabnya ngetes. Ini adab jelek seperti ini, ya. Nah, Allah musta'an, mendebat, tanya ini. Tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi cuma ngetes saja, ya. ngukur sejauh mana sekedalaman ilmunya ustadznya ini dan yang lain-lainnya. Nah, walhasil kembali ke sini kita. Ini tingkah lakunya orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini. Yang tahinunahu fasa'aluhu an yasifa lahum baital maqdis. Agar Rasul SAW menceritakan sifatnya kepada mereka ini tentang Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Baik. Nah, pada waktu Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis, bagaimana sih masjidnya? Coba ceritakan kepada kami. Ya. Tentang Baitul Maqdis. Sementara walam yakun ra'ahu qabla dzalika, Rasulullah SAW tidak pernah melihatnya sama sekali. Ya. Tidak pernah melihat Baitul Maqdis sama sekali. Barakallahu fikum. Tidak pernah melihat sama sekali. Fa jallahu Allahu lahu hatta ayanahu. Lalu Allah tampakkan kepada beliau, ya. Lalu Allah tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta ayanahu, sampai beliau melihatnya dengan pasti dan jelas, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fatafiqa yukhbiruhum an ayatihi. Lalu mulailah beliau menceritakan kepada orang-orang kafir itu, ya, daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang Baitul Maqdis. Diceritakan sifat-sifatnya, modelnya, bentuknya, ya, kepada orang-orang kafir tersebut. Yasifuhu lahum, naam, yasifuhu lahum baban-baban. Itu Rasulullah SAW mensifatkan, menerangkan kepada mereka ini pintu demi pintu, pintunya bagaimana Baitul Maqdis tersebut. Wa maudian-maudian, tempat demi tempat, ya, di Baitul Maqdis tersebut. Beliau ceritakan kepada orang-orang kafir tadi, ya. Naam. Dengan jelas dan pasti dan enam, enggak ada keraguan, memang sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yastati'u an yaruddu 'alaihi. Lalu mereka tidak bisa menolaknya, tidak bisa membantahnya sama sekali. Karena yang benar, ya, apa yang beliau ceritakan tersebut. Enam. Tidak bisa membantah ini orang-orang kafir, ya. Tidak bisa mengingkarinya. Balqalu, bahkan mereka mengatakan, ya, amman na'tu fa wallahi laqad asaba. Adapun sifat-sifat, ciri-ciri, ya, yang diceritakan Rasulullah SAW itu, fa wallahi, maka demi Allah, laqad asaba, dia telah benar. Ya, yang dia ceritakan ciri-cirinya itu benar. Ini diakui oleh orang kafir tersebut. Yang mungkin memang benar telah melihatnya, ya. Nah, barakallahu fikum, enggak bisa membantahnya, ya, bahkan mengakui akan kebenaran cerita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi juga demikian, ya, subhanallah, tertutup hati mereka, ya. Wal a'udzu billah. Ini tentang Baitul Maqdis, ya. Barakallahu fikum. Ya sudah nyata-nyata, enggak ada alasan lagi sebenarnya bagi mereka. Tukang sihir ya bukan tukang sihir, pernah ke sana ya enggak pernah, apalagi coba alasannya, enggak ada alasannya. Ya, cuma karena memang bahkan sudah tertutupi dengan hawa nafsu mereka, waliyadzubillah. Naam. Baik. Yang berikutnya. Ya, ujian, ya, kepada Rasulullah SAW, tes kepada Rasulullah SAW, wasa'aluhu, dan juga mereka bertanya kepada beliau, an'irin lahum qadimat, an'irin lahum qadimatin minasyam, tentang kafilahnya mereka ini, ya, yang akan datang dari Asyam, kafilah rombongan dagang, ya, yang akan datang dari mana, ikhwan? Dari negeri Syam ke Mekah ini. Nah, sementara mereka belum datang, belum hadir, ya, belum berada di tengah-tengah mereka ini, masih di perjalanan jauh sana, ya, kafilah dagang tersebut, ya, akan datang dari Syam. Fa akhbarahum, lalu Rasul mengabarkan kepada mereka, ya, menceritakan kepada mereka bi'adadi jamaliha, jumlah ontanya berapa, beliau sampaikan ya tentang jumlah ontanya, wa ahwaliha, dan juga tentang keadaan mereka ini ya. Nah, hal ihwalnya diceritakan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqta qudumiha, wa waqti qudumiha. Demikian pula tentang waktu datangnya kafilah tersebut ya. Waktu kedatangan mereka ini pun juga sudah disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Naam. Barakallahu. Maka demikian pula wa'il ba'ir alladhi yaqdumuha ya. Demikian pula tentang unta ya. Tentang unta yang mendahuluinya ya. Yang saling mendahuluinya. Barakallahu, unta yang itu yang berjalan ini yang mendahulu yang mana, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-amru kama qala, dan permasalahannya, keadaannya persis seperti yang beliau sampaikan. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah ya. Wa kana al-amru kama qala ya. Nah. Keadaannya itu persis apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Walakin abadh-dhalimun illa kafura. Akan tetapi orang-orang zalim ini ya, barakallahu fikum, enggan tidaklah menambahkan kepada mereka ini kezaliman tersebut kecuali dikarenakan kekufuran mereka. Naam. Wal'iyadzu billah. Wa sabihatan yaumal isra, di pagi harinya ya, setelah isra'nya beliau alaihi salatu wasalam ya, di pagi harinya jaa Jibril, datanglah malaikat Jibril, wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa ya, kaifiyat shalawatil khamsi, tentang tata cara salat lima waktu ya. Naam. Wa uqataha, demikian pula waktu-waktunya ya, diterangkan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyahnya, demikian pula waktu salat. Wa kanat as-salatu qabla dhalika rak'ataini fi shabah, yang mana sebelumnya ya, sebelumnya salat itu dua rakaat di pagi hari ya, dua rakaat di pagi hari, wa rak'ataini fil masa, dan dua rakaat di waktu sore hari ya. Demikian sebelum lima kali salat lima waktu, dua rakaat ya di pagi hari, dua rakaat di waktu sore harinya. Wallahu alam bisawab. Demikian ikhwan, peristiwa al-Isra wal Mi'raj dan berbagai macam hal yang berkaitan dengannya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada peristiwa yang berikutnya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, ardul islami 'ala al-qabail wal afrad. Naam, ajakan, tawaran ya, masuk Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu ya. Naam. Setelah fase Isra Mi'raj ya, setelah tahap Isra Mi'raj ya, beliau terus berdakwah kepada manusia ini ya, menyampaikan Islam, mengajak kepada Islam ini kepada para qabail ya, kabilah-kabilah, demikian pula al-afrad, individu-individu, pribadi-pribadi. Naam. Qala rahimahullahu taala, kana min da'bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mundu amarahullahu bil jahri bid da'wah, sejak Allah perintahkan kepada beliau untuk terang-terangan dalam berdakwah ya. Di antara kebiasaan beliau ya, selain tarbiyah kepada para sahabatnya di Darul Arqam ya, pada waktu sembunyi-sembunyi ya. Na'am barakallahu fikum, dan kemudian seterusnya, termasuk di antara kebiasaan beliau adalah annahu kana yakhruju fi mausimil haji ayyama aswaqil arabi. Naam. Annahu kana yakhruju, bahwasanya beliau keluar ya, keluar di mausimil haji, di musim haji. Ya, di musim haji. Beliau sempatkan peluang ini di musim haji, ayyama aswaqil arab, di hari-hari pasarannya orang Arab. Di hari-hari pasarannya orang Arab, ya, bangsa Arab pada waktu itu. Jadi ikhwan, di musim haji, sebelum mereka melaksanakan ibadah hajinya, sekitar sebulan sebelum itu, ya, kurang lebih, mereka kan datang dari jauh, dari berbagai daerah, dari berbagai negeri, ya. Barakallahu fikum, sebelum masuk ke Mekah, mereka buka pasar, begitu. Sahib, bikin pasar, kemudian apa namanya, ada hari-hari pasaran pada waktu itu, ya, hari-hari pasaran sekian hari, beberapa minggu, taib. Maka pada saat-saat itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke pasar tersebut, ya. Nah, ila manazil qabail, ila manazilil qabail, ke tempatnya kabilah-kabilah yang ada, ya, kan dari berbagai macam tempat kabilah datang ke Mekah, ya. Maka di pasar ini kan ada kemah-kemahnya, ya. Nah, ada tempat tinggal mereka, ya. Barakallahu fikum, datanglah beliau ke tempat-tempat kabilah tersebut, fad'uhum ilal Islam. Fad'uhum ilal Islam, lalu beliau mengajak mereka ini ke dalam Islam. Mengajak untuk masuk Islam. Nah. Pasar apa saja itu? Ya, wa ashharu aswaqil arabi fil jahiliyah wa aqrabuha ila makkah salasatun. Ya. Pasar Arab yang paling terkenal, yang paling ramai, ya, fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, ya. Wa aqrabuha ila makkah, dan yang paling dekat ke kota Mekah. Jadi pasar yang paling besar dan pasar yang paling dekat dengan Mekah, ya. Nah, dari pasar-pasarnya orang-orang Arab ini ada tiga pasar, ya. Nah, Ukadun, ini yang pertama, pasar Ukad, ya. Nah, yang kedua wa Majinnatun, ya, pasar Majinnah, ya. Dan yang ketiga wa Zulmijaz, ya, Zulmijaz. Tiga nama pasar yang terkenal, yang paling ramai, yang paling dekat dengan Mekah pada waktu itu. Nah, baik. Wa Ukadun qaryatun baina Nakhlatin wa Ta'if. Sementara pasar Ukad itu di mana? Ya. Terletak di suatu daerah, suatu kampung, ya. Antara Nakhlah dan Ta'if, ya. Sudah kita baca sejarahnya, ya. Bagaimana perjalanan beliau dari ke mana, Ivan? Ke Ta'if, ya. Dan juga melewati Nakhlah, ya. Sudah kita baca. Jadi Ukad ini terletak antara Nakhlah dan Ta'if. Naam. Tayib, kanu yuqimuna biha as-suqa fi awwali syahri Dzulqa'dah ila 20 minhu. Ya, jadi hari-hari haji, hari-hari pasarannya, ya. Mereka membuka pasar itu, ya. Membuka pasar di Ukaz tersebut, ya. Sejak awal bulan Dzulqa'dah, ya. Sejak awal bulan Dzulqa'dah, sekitar tanggal 1, 2 dan kurang lebih seperti itu, awal bulan Dzulqa'dah sampai ila 20 minhu, sampai tanggal 20 Dzulqa'dah, ya, sampai tanggal 20 Dzulqa'dah. Berarti berapa hari, ikhwan? Sekitar 20 hari, ya, pasaran di Ukad tersebut. Nah, fadhal muadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala الصلاه حي على البلاء Tayyib 20 hari ya pasar Uqab. Kemudian hari berikutnya summa yantaqiluna minha ila Majinnah. Kemudian dari Uqab mereka pindah ke Majinnah ya. Naam. Fayuqimuna biha as-suqa ila nihayati syahri Dzulqa'dah. Kemudian mereka membuka pasar di situ ya sampai akhir penghujung bulan Dzulqa'dah sekitar 10 hari ya, pasar Majinnah sekitar 10 hari. Naam. Berarti kan sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah, keesokan harinya ya. Naam, wa hiya maudi'un fi wadin Marru Dzahran asfala Makkah. Nah, Majinnah ini merupakan tempat di lembah, ya, di lembah namanya Marru Dzahran yang terletak di bawahnya kota Makkah. Nah, alhasil demikian, ya. Nah. Itu pasar Majinnah. Kemudian yang ketiga, ya, setelah 10 hari tadi ikhwan, yang hari keberikutnya wa amma dzul mijaz fahuwa khalfu jabali Arafah. Naam. Khalfa jabal Arafah. Dzul mijaz ini apa namanya? Terletak di belakang gunung Arafah. Naam. Baik, ai khalfa Jabalir Rahmah. Yaitu di belakang gunung yang dikenal dengan Jabalur Rahmah, ya, di baliknya itu. Baik. Dzulmijaz, ya. Wa kanu yuqimuna hunaka suqa min awwal Dzulhijjah ila as-samin minhu. Ya. Wa kanu yuqimuna hunaka suq, mereka membuka pasar di sana ya, di tempat tersebut sejak awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, ila samin minhu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian setelah itu, ya, masuk hari ke-9, 10 dan seterusnya, ya. Summa yatafarraguna li'ada'i manasikil haji. Kemudian mereka fokus, konsentrasi untuk menunaikan manasik al-haji. Setelah itu, ya. Barakallahu fikum. Jadi, ada 3 tahapan pasaran, ya, pada waktu itu. Yang ini merupakan pasar terbesar, ya, yang paling terkenal, yang paling ramai di dekatnya Mekah. Nah, ini, momen inilah yang kemudian disempatkan, dimanfaatkan Rasul SAW untuk berdakwah, ya, yang datang dari berbagai macam wilayah. Nah, di luar Mekah. Barakallahu fikum. Nah, akan disebutkan setelahnya banyak dari bani ini, kabilah ini banyak. Subhanallah, qadarullah, masya fa'al, tidak ada yang menyambut dakwah beliau, tidak ada yang menerimanya, ya. Walaupun menolongnya atau juga membelanya pun juga demikian, satu orang pun juga tidak ada. Semuanya menolak. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita bagaimana, ikhwan? Ya. Perasaan kita, mental kita, jiwa kita bagaimana? Ya. Allahumma musta'an. Betul-betul berat, ya. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah yang berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.